Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada latihan yaitu tamarin muta'alliqah bidzarf atau bil maf'ul fi, yaitu latihan-latihan yang terkait dengan maf'ul fi, ia disebut dengan keterangan, baik keterangan waktu maupun keterangan tempat. Yaitu kita telah menuntaskan tamrin awal wa tsanin wa tsalits. Malam ini kita lanjutkan, yaitu tamrin rabi, latihan yang keempat, di mana di latihan ini kita diminta untuk menentukan mana itu dzaraf zaman dan mana itu dzaraf makan. Baik, langsung saja Ustaz Ihsan, tafadhal. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan langsung bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 di halaman 100, dan kita akan mengerjakan di latihan yang keempat. Silakan, kami berikan kesempatan baik ikhwan maupun akhwat di 021-823-6543. Kita terima dari penelpon, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Naam, sat barakallahu fikum. Wa iyyak. التمرين الرابع. نعم. عين ظرف الزمان عين ظروف الزمان والمكان فيما يأتي. نعم. ترجميها. نعم. Tentukanlah ظرف زمان dan ظرف مكان pada yang berikut ini. نعم. Baik, pada kelima berikut ini. Al-awal, intazir lahzah. Naam, intazir lahzatan. Lahzatan, naam, apa lahzatan? Naam, aina? Lahzatan. Lahzatan, ayo dharaf? Dharaf zaman. Dharfu zaman. Dharfu zaman. Taib, terjemiha? Tunggulah sebentar. Taib, tunggu sebentar. Naam. Taib, mungkin anta'tia di misal akhar? أن تأتي بمثل آخر. أنا تريد أن أجلس لحظة. أعيد. أنا أريد أن أجلس. طيب أنا أريد أن أجلس أو أنا أريد أن أستريح. نعم لحظة أستريح. نعم. راحة. نعم. نعم أنا أريد الراحة قليلا أو لحظة. نعم صحيح. نعم. طيب ثانيا. الثاني قف حيث أمرتك. قف حيث أمرتك. نعم. أين؟ حيث. نعم. أي ظرف؟ ظرف الزمان. أمم. ظرف مكان. ظرف مكان. Ya, karena dari kalimat ini tidak menunjukkan waktu tapi menunjukkan tempat. حيث قف حيث أمرتك. Apa artinya terjemah? Qif, berdirilah di mana dimanapun kamu berdirilah kamu di mana yang aku perintahkan. Nah, berdiri di mana aku perintahkan. Nah. Berdirilah di mana aku perintahkan. Nah. Taib, di mana berarti menunjukkan tempat. Nah. Taib, bagaimana mengi'rabkan kata-kata ini? Qif fi'lul amri mabniun 'ala sukun. Wa fa'iluhu damir mustatirun takdiruhu. Naam, takdiruhu? Takdiruhu anta. Naam. La yujad mala amrat. Naam, fa'iluhu. Naam. Takdiruhu anta. Taib, thumma haitsu darful makani. Naam. Mabni ala. Sahih, mabni ala dhammi. Mabni ala dhamm. Jayyid. Naam. Thumma Sama amartuka amara fi'lul madhi mabni ala fathi. Ha? Ala sukun ya, Ustaz. Kalau dia di'rab mali ala sukun. Baik, boleh mabni ala sukun. Boleh juga mabni ala fathah. Itu khilaf baina ahli nahwiyin. Naam. Baik, kalau mabni ala sukun Maka disebut apa? Litisalihi. Litisalihi nah. Bita mutaharrika. Mutaharrika. Nah. Itu i'rabnya apa? Ulama Basriyin. Nah. Ya. Nah. Al-kaf. La atta. Atta domir. Nah. Muttasil. Domir muttasil. Mabniun. Mabniun ala dhammi. Ya. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il. Sahih. Nah. ثم الكاف الكاف مفعول به مبني على الفتح الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به طيب بعد ذلك ثلاثة لا إعراب آخر انتهى الإعراب مني لما والجملة الفعلية والجملة الفعلية بين الفعل يعني من الفعل وفاعله ومفعوله في محل جر مضاف إليه نعم إضافة حيث هذا مضاف الجملة التي بعدها مضاف إليه نعم طيب الثالث جلس الزوار عند المدير نصف ساعة نصف ساعة أفن. ساعة مضاف إليه طيب أين ظرف؟ الظرف نصفة. نصفة. أي ظرف؟ الظرف النبات يعني ظرف زمن. نعم. يعني تمسك نابت ها؟ نعم. نائب عن الظرف. ظرف الزمن. نعم. دري ما نتو نائب عن الظرف؟ دري ما نا؟ دري حركات نسات نصفة. نائب عن الظرف. Kan bisa jadi niswa, bisa jadi maf'ul bih. Iya kan? Iya. Dari keterangan waktunya? Nah, dari mudhaf ilaihnya. Dari mudhaf ilaihnya, kemudian juga bisa lihat juga dari fi'ilnya. Nah, iya. Nah, niswa sa'ah. Nah. Jadi sa'ah itu dharaf zaman kan? Cuma jadi mudhaf ilaih. Nah. Maka yang menjadi dharaf di sini adalah niswanya. نعم نائب عن الظرف في الزمن طيب نعم في آخر ظرف الآخر الربيع يا سيد في ظرف الآخر هذا الظرف لين بكلمة عند نعم أي الظرف ظرف الزمن ظرف المكان ظرف المكان منصوب أو مبني مبني يا سيد كنافة مبني مبني الفتحة Indah itu mu'rab bukan mabni. Oh, mu'rab ya. Iya, makanya terkadang bisa berubah. Min indi. Iya. Nah, Ustaz. Itu dia mu'rab bukan mabni. Naam, Ustaz. Baik. Terjemih ya? Para menteri itu duduk di samping para menteri. Az-Zuwar. Az-Zuwar para menteri. Menteri apa sih bahasa Arabnya? Wazirun. Al-wazir. Iya, wazir. Para pengunjung wuzara. Ya Ustaz. Hah? Para pengunjung kan. Iya, betul. Nah. Zuwar jamak daripada zair, para pengunjung. Para pengunjung itu duduk di samping kepala sekolah jam setengah satu. Mana satunya? Setengah jam. Nah, selama setengah jam. Selama setengah jam. Setengah jam. Bukan setengah. Bukan apa setengah satu ya nisfa sa'ah nah nisfa itu kan dzaraf waktu lamanya taib ahsan barakallahu fiik wa fiik barakallahu jazakumullahu khairan wa iyyakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khair umma fatimah barakallahu fiik alhamdulillah tiga pertanyaan sudah terjawab. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa radio yang lain di 0218236543 bagian yang baru bergabung di halaman 100 latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-13. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Abdullah. Naam. Naam, tafadhali. Tafadhali. Ar-Rabi. Naam. Ar-Rabi. Ar-Rabi Kamsa akan Nyam Berarti ya dari Hufiz Fil Mustasfa. Fil Mustasfa. Iya. Aina dharafuna? Saatan. Saatan. Naam. Baqiyah. Al-anti ala al-yaqin. Baqiyah. Baqiyah. Baqiyah itu isim atau fi'il? Baqiyah. Tinggal. La, ana as'al. Baqiyah hadha fi'il atau isim? Isim. Isim. Fi'il. Fi'il. Kalau fi'il kan tidak ada dharaf fi'il. Dharaf itu kan isim. Saatan ya, Ustaz. Hah? Saatan. Yakin sa'ah di sini apa? Dharaf? Kam. Isim istifham di sini dia sebagai apa? Dharaf. Oh, dharaf. Naib ana dharaf. Saatan itu bukan zarab di situ, walaupun makna zarab, tapi saat itu apa? Sebagai tamyiz. Tamyiz. Iya. Jadi sebagai tamyiz untuk menjelaskan makna kam. Kam ini termasuk isim istifham mubham. Isim istifham apa? Mubham. Mubham. Arti mubham yang belum jelas makna. Belum jelas maksudnya. Berapa? Maksud berapa apa? Iya. Jadi kam ini termasuk isim istifham yang mubham. Jadi maksudnya belum jelas. Oleh karena itu supaya jelas perlu ada tamyiz. Iya. Perlu ada tamyiz. Nah, tamyiznya apa? Harus mansub. Harus mansub. Jadi terkadang setelah kam tamyiz. Nah, terkadang apa? Bukan tamyiz. Iya. Tapi yang jelas kalau dia tamyiz itu tujuannya untuk menjelaskan supaya jelas maksudnya. Jadi kam, karena kam ini isim mubham, jadi bisa apa mengandung makna luas, makna apa saja. Kam apa? Kam waladan bisa. Nah, kam bintan, kam zaujatan, kam baitan, kam sayyaratan, banyak sekali. Nah, perlu ada semacam keterangan. Nah, kalau dia mansub maka dia kata tamyiz. Dia katakan tamyiz, tamyiz. Jadi kam sa'atan. Perlu diketahui. Nah, ini juga harus diketahui bahwa tidak selamanya kam di awal itu apa? Tamyiz. Halo. Halo ya. Ta. Iya. Tidak selama kam itu setelahnya tamyiz dan tidak selama kam itu dharaf. Tergantung tamyiznya apa. Kalau tamyiznya dharaf seperti ini, berarti kamnya apa? Dharaf. Dharaf. Iya. Coba saya tulis dulu sebentar. Ini banyak, kam ini banyak sekali kedudukannya. Kita lihat. Jadi perlu dilihat kalimatnya secara menyeluruh. Iya. Mungkin bisa dimatikan dulu ya teleponnya. Iya. Iya. Nah. Contoh. Tadi apa? Kam sa'atan baqiyah. Mata serisan. Kam sa'atan baqiyah. Al-jarihu fil mustashfa. Al-jarih, naam. Al-jarihu fil mustashfa. Fil mustashfa. Fil mustashfa. Perhatikan kam di sini. Nanti ada juga kam kitaban qara'ta. Terus kam waladan lak. Kam waladan lak. Baik, mungkin ini saja dulu. Nah, ini kalau kita perhatikan, kam terletak di awal ini, hampir sama semuanya nih. hampir sama. Tapi kedudukan beda, tidak sama satu sama lainnya. Nah, kalau ini jelas beda sekali. Kam umruk. Apa artinya? Berapa umurmu? Iya kan? Kam umruk. Nah, tentu kam di sini bukan tamyiz atau bukan dzaraf. Nah, kam di sini adalah khabar muqaddam. Asalnya umruka kam. Itu asalnya. Umruka kam. Kan tidak mungkin istifham itu letak di akhir. Istifham itu daiman letak harus letak di awal. Berarti khabarnya terpaksa dulukan. Nah, umruk adalah mubtada. Nah, kita lihat untuk mengetahui bahwa umur ini mubtada, lihat khabarnya. Ini salah satu apa untuk memudahkan. Kam umruk, mungkin pertanyaan, Ustaz, kenapa enggak kam saja sebagai apa? Mubtada. Nah, kan satu saat juga bisa kam mubtada. Kenapa umruk ini? Nah, jelas umruk itu kan ma'rifah. Kita lihat ketika jawabannya. Kam umruk, apa jawabannya? Umri, kan gitu. Bukankah ketika jawabannya umri ini adalah mubtada? Umri, berapanya? Ishrun, masalah, sanatan. Ishrun sana. Umur saya 20 tahun. Nah, umri, mubtada. Berarti sama saja nih. Ini mubtada, cuma ini mubtadanya mu'akhar. Ini mubtadanya di awal. Mana khabarnya ishrun, ini khabarnya. Nah, itulah cara untuk mengetahui ketika ada isim yang mubham, apakah dia sebagai mubtada atau khabar, maka lihat, kalau tentu pertanyaan, maka lihat apa ketika jawabannya. Nah, kemudian yang kedua, kam sa'atan baqiya. Lihat bahwa yang menunjukkan sa'ah ini adalah kam ini dharaf. Ini tadi apa khabar ya? Khabar muqaddam. Nah, khabar muqaddam. Nah, menunjukkan bahwa kam ini bukan apa? Bukan mubtada dan bukan khabar. Nah, kenapa? Karena di sini tidak ada isim. Tidak ada yang menjadi subjek di sini atau mubtada. Yang ada cuma fi'il. Yang ada fi'il. Nah, kalau kita perhatikan, kam ini isim isim. Nah, setelahnya sa'ah. Dan ini katakan dharaf. Ini apa? Dharaf. Nah, kenapa? Karena setelah kam tamyiznya adalah dharaf. Nah, kenapa? Karena ini jumlah fi'liyah. Ini ada fi'il. Nah, kalau kita kembalikan asli, baqiyal jarihu fil mustashfa kam sa'atan. Nah, kan gitu. Baqiyal jarihu fil mustashfa. Yang terluka itu tinggal di rumah sakit atau nginap rumah sakit kam sa'atan, berapa jam. Nah, bukankah itu apa? Dharaf. Ya kan, dharaf. Maka coba karena diisi faham, maka dulukan. Dulukan. Maka dikatakan dharaf. Ini dharaf. Muqaddam. Sa'ahnya sebagai tamyiz. Sa'ah ini bukan dharaf ya, di Arab. Walaupun dia menunjukkan waktu. Ini tamyiz. Dikatakan tamyiz. Nah, tamyiz. Nah, kalau kita lihat yang kedua. Yang selanjutnya, kam kitaban qara'ta? Sebagai apa kam di sini? Tamyiznya kitab, bukan waktu. Nah, ini perhatikan. Tamyiznya kitab, berarti kam itu bukan dharaf. Satu yang itu tanda ya. Kemudian setelahnya ada fi'il. Kita lihat fi'il ini. Qara'ta. Fi'il apa ini? Fi'il muta'addi. Membutuhkan objek. Fi'il muta'addi membutuhkan objek. Masih ada maf'ulnya. Ada maf'ulnya. Kam kitaban qara'ta. Berarti kam inilah sebagai apa? Maf'ul muqaddam. Maf'ul bi muqaddam namanya. Kenapa dulu kan? Karena dia bentuk isim. Asalnya apa? Qara'ta kam kitaban. Qara'ta kam kitaban. Nah. Yang jelas qara'a ini butuh maf'ul, butuh maf'ul. Maka kam itulah sebagai maf'ulnya. Makanya dijelaskan oleh tamyiz. Nah, asal apa? Qara'ta kitaban kan asalnya. Qara'ta kitaban. Qara'ta kitaban. Tapi kena bentuk istifham. Nah, dijelaskan oleh tamyiz, maka kam di sini sebagai maf'ul muqaddam. Apa ciri maf'ul muqaddam? Karena fi'ilnya di sini adalah fi'il yang membutuhkan objek. Qara'a, qara'ta. Apa yang dibaca? Sudah ada tamyiz yang menjelaskan setelah kam kitab. Makanya kam itu sebagai maf'ul bih muqaddam. Nah, kita lihat yang kedua. Afwan, yang terakhir. Kam waladan lak. Waladan. Ini juga isim tamyiz sama ini. Sa'ah, kitab, waladan juga tamyiz ini. Irabnya. Nah, apa kedudukan kam di sini? Kita lihat setelah tamyiz. Laka jar majrur berarti di sini mubtada. Karena kalimat itu imma jumlah ismiyah wa imma jumlah fi'liyah. Di situ tidak ada fi'il. Enggak ada fi'il seperti ini. Yang ada jar majrur. Kalau begitu kam di sini sebagai mubtada. Mana khabarnya? Laka. Ini khabar laka. Jarun wa majrur. Waladan tamyiz. Kam isim istifham mabni sukun fi mahali raf'in mubtada. Waladan tamyiz. Mansub bil fathah. Laka jar majrur wa syubul juba jar majrur fi mahali raf'in khabar mubtada. Nah, inilah, perhatikan, bentuknya hampir sama tapi kedudukannya berbeda di dalam i'rab. Mungkin agak susah ya, Sri. Tapi bisa kalau ada penjelasan yang bermanfaat, iya, terkait dengan kaidah istifham kam, ya, tidak iya selamanya berarti kedudukannya sebagai ini saja. Iya. Afan, sedikit. Nah, kam sa'atan tadi dzaraf ya. Nah, maka perlu juga saya lihat tadi apa saya katakan, lihat setelahnya ini fi'il. Saya bentuk katakan begini. Contoh lain. Kam, biar ini berurut ya. Kam. Kam sa'atan indak. Apakah sa'ah di sini, kam di sini dzaraf? Tidak. Ini sama seperti ini, mubtada. Kenapa? Sa'ah di sini bukan waktu, tapi bendanya. Kam sa'atan indak. Berapa buah jam yang ada padamu? Dari mana tahu? Indak. Kata indak. Atau boleh pakai lam. Laka. Kam sa'atan lak. Kalau lam itu, laka itu umum digunakan. Bisa untuk benda, bisa juga untuk orang. Tapi kalau indak, biasanya pakai untuk benda. Kam sa'atan indak. Berapa buah jam yang kau miliki. Kalau di sini, kam sa'atan bakya. Berapa jam yang luka itu tinggal rumah sakit. Jam sini adalah jam 60 menit. Waktu. Nah, ini baru kan dzaraf, karena dia waktu. Di sini bukan dzaraf, ini benda. Makanya kam itu mubtada. Sama seperti ini. Baik, Masya Allah, ada penjelasan secara terperinci untuk mengenal jenis-jenis kam yang merupakan istifham. Anda bisa mencatatnya, dan pendengar serta pemirsa JTV, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di latihan keempat di pelajaran ke-12, kamera alat ya. Pelajaran ke-12, Anda bisa membuka di halaman 100 bagi Anda yang baru bergabung di kesempatan ini. Kita terima kembali via telepon di 021-823-6543. Tadi dengan nama Abdillah terputus. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, di mana, Umu? Dengan Umu Hasid di Bekasi. Umu siapa? Umu Hasid di Bekasi. Baik, Umu Hasid di Bekasi. Silakan. Nam tafadhali ya, Umu. Lanjut latihan ya Ustaz ya? Hah? Iya, latihan kemarin. Latihan, iya. Al-Khamsah. Tapi mungkin maka takti misal akhar, rakam rabi. Iya. Coba, zaraf juga. Iya. Coba, kan zaraf itu banyak. Menunjukkan waktu ya. Bisa bulan, bisa minggu, bisa tahun. Iya, coba bikin contoh. Karena perlu juga kita melatih untuk bikin contoh. Ya. Kalau tadi kamsa atan bakil jarihul fil mustashfa. Contoh lain, masalan, berapa tahun kau tinggal di Jakarta? Samsan atan kam bakia Jakarta. Ha? Samsan atan nam bakia ya bakti Jakarta. Engkau, kau tinggal di Jakarta. Berapa tahun? Kam? Kam sanatan? Tinggal apa? Tabqa. Ya, bisa tabqa, bisa tamkuthu, bisa apa? Taskunu. Nah. Taskunu. Jadi kam sanatan taskun atau kam sanatan tamkuthu fi Jakarta. Ya. Mafhum? Iya. Kam sa'atan, bisa pakai kam aman. Tamkuthu. Ya. Maka sayamkuthu. Jadi kam mada? A'iri? Halo? Kam aman. Boleh aman, itu bahasanya. Boleh sana, kam sana. Iya, kam sanatan. Iya. Maka sayam kusu, tam kusu. Kam sanatan. Tam kusu fi Jakarta. Fi, lesa fil ya. Jakarta, oh, Jakarta, nggak pakai lef lam. Fi Jakarta. Maka sayam kusu. Bisa ya, maka sayam kusu. Maka sayam kusu. Kita pakai fi'il mudhari kalau dia masih di Jakarta. Kalau dia masih tinggal di Jakarta. Kalau dia tidak tinggal lagi di Jakarta, pakai fi'il madhi. Kam aman makasta. Ya. Kam aman? Halo? Naam, Ustaz. Ya. Kam aman makasta fi Jakarta. Kalau dia tidak tinggal lagi di Jakarta. Pernah tinggal di Jakarta. Lalu kita tanya, berapa lama atau berapa tahun tinggal di Jakarta? Idan kam sanatan makasta fi Jakarta. Au kam sanatan baqita fi Jakarta. Baqiya yabqa tabqa. Iya. Baik. Akhra kam khamsah? Atusafira. Kenapa ra-nya mansub? Atusafir. Kenapa disukunkan? Fi'il mudhari. Mudhari, apakah fi'il mudhari sukun? Fi'il ini, fi'il mudhari atusafiru. Iya. Coba diharakat ke semuanya ya. Iya, atusafiru. Atusafiru ilal riyadi. Iya. Hadha syahra. Hadha syahra. Iya. Mana dharafnya? Hadha. Syahranya bukan dzaraf? Syahranya itu sebagai idhafah ya kemarin. Idhafah. Pengganti dzaraf, Ustaz. Idhafah. Dikatakan badal namanya. Oh iya, badal. Ya, pengganti dzaraf. Iya, ya, pengganti dzaraf. Iya. Iya, badal. Hadza syahra. Ini apa? Nah, badal, lalu badal asy-syahra. Iya. Syahra. Iya, coba terjemahkan. Saya pergi ke Riyadh. Kok kenapa saya di situ? Atusafiru. A itu bukan safara, A, bukan fi'il mudhari. Ya? Safara. Yusafiru. Kalau saya usafiru. U. Berarti ini atusafiru. Oh, apakah ya Ustaz? Nah. Ah, itu na'am. Istifham. Istifham, iya na'am. Bukan isim. Harfu istifham. Harfu dia? Iya, itu huruf. Iya. Kalau man baru istifham. Karena dia menunjukkan apa? Zat syakhs. Menunjukkan zat seseorang. Seorangnya man, siapa? Iya, ini apakah? Berarti apakah kamu pergi ke Riyadh tahun ini? Mana arti tahun? Asyhar. bulan ya, Syah. Afwan Ustaz. Iya. Ya, maaf. Atusafiru ila riyadi hadha syahra. Terjemih kembali. Apakah kamu pergi ke Riyadh bulan ini? Iya, betul. Tapi bisa bikin kalimat semacam itu yang lainnya? Apakah kamu pulang kampung bulan ini? Pulang apa? Pulang. Pulang. Pulang apa ya, Ustaz? Hah? Pulang bisa raja air jiu, oh, bisa iya. Ada. Bukan kembali, Ustaz. Bisa ada ya udu. Ada ya udu. Sama aja, kembali ke rumah, kembali ke kampung. Pulang kan? Jadi bisa raja air jiu, bisa ada ya udu. Ya. Kalau pergi, zahaba yadhabu. Nah. Atarji'u. Atarji'u. Ke kampung. Ilal baiti. Ke kampung. Kampung. Kampung. Kampung bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya. Al-Qorya. Iya, Qorya. Qorya. Al-Qorya. Nah, bukan Korea ya. Al-Qorya. Jadi, ah? Pakai tak marbuto ya? Oh iya, tak marbuto. Al-Qorya. Atarji'u atarji'u ilal qaryata. Nah, kenapa ilal qaryati hadha syahra? Coba ganti syahrnya. Hadha hadha asbu'u hadha al-usbu' hadha usbu' ya hadha usbu'. Ainnya harakat apa? Usbu'a. Usbu'a karena dia pengganti dzaraf. Dzaraf itu hukumnya mansub kan? Ya, ya hadzal usbu'a atau hadzal 'ama atau hadhihi sanata. Naam. Ahsan, barakallahu fiik. Mau tanya Ustaz? Iya. Yang percakapan kemarin itu Ustaz. Mm-hmm. Yang Husain yang nomor 3. Husain nomor 3. Dari atas. Iya. Husain kan berkata, "Allah Husain amma ana fawasalta amsi." Fawasaltu. Oh ya, fawasaltu. Amsi, iya. Tuh, bukan ta. Nah, di sini kok pakai ungkapan amma ana ya, Ustaz? Iya. Sedangkan yang Ali, dia langsung jawab, ana wasaltu. Oh. Nggak pakai amma gitu loh, Ustaz. Iya, kalau amma kan maknanya apa? Adapun saya. Kan biasa, kan? Oh, jadi ya, kan bukan... sama-sama, kan? Sama-sama apa? Ini akan menjelaskan menjelaskan sampai si Ahmad juga sampainya kapan, si Husainnya sampainya kapan. Halo. Adapun saya. Iya. Oh, jadi bukan khususan gitu ya, Ustaz. Bukan khususan. Jadi sama-sama sebelumnya mereka safar. Sebelumnya mereka pergi, lalu mereka pulang. Sampainya kapan? Ternyata sampainya beda. Lalu Ahmad mengatakan, wasalna qabla usbu. Kami sampai seminggu yang lalu. Si Ahmad mengatakan, adapun saya sampai kemarin. Nah. Oh, na'am. Iya. Namanya amsi, amma itu litafsil namanya. Apa itu namanya? Amma litafsil. Tafsil itu merinci. Kan rinci jadi kan si Ahmad mengatakan kami sampai, si Husain bagaimana? Harus dirinci, karena waktunya beda sampainya. Adapun saya sampai kemarin. Tapi ada hal yang perlu kita tahu di sini adalah ya amma itu harus jawabannya pakai fa. Makanya sih perhatikan amma ana fa wasaltu. Makanya ada fa wasaltu. Oh iya, itu jawab amma mesti. Jadi amma ba'du fa ya ibadallah, kalau mau khutbah itu kan gitu. Amma ba'du fa ya, enggak bisa amma ba'du ya ibadallah, khata. Salah takbirnya. Amma ba'du fa ya ibadallah. Jadi setelah amma itu jawabnya harus pakai fa. Amma. Terasan barakallahu fiik ya akhi. Ya ukhtul karim. Afwan. Jazakallahu khair ya muhasib. Terima kasih barakallahu fiik. Sudah terjawab di nomor yang kelima. Taib, dan juga pertanyaan terkait dengan nas yang terdapat di pelajaran ke-12. Pertanyaan atau perkataan Al-Husain, amma ana fawasaltu amsi. Ya sudah terjawabkan, alhamdulillah, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 untuk nomor yang selanjutnya, nomor 6. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om Abdillah. Rakam rakam sit sita dah naam sita apabila ada ni data irasi ambak tahu mana alhamdulillah mana kirakan dulu kalau oh iya iya naam sekarang jasa kira khair naam aidi marat thaniya apabila Al-Qabla adali nata ila masjidi ambak dahu. Naam, ambak dahu, iya. Naam, terjemiha? Apakah sebelum azan kamu pergi ke masjid atau sesudahnya? Naam, atau sesudahnya, iya. Mana dharab di sini? Qabla sama ba'da. Qabla sama ba'da, iya. Bisa kasih contoh lagi? Perlu ya sebelum kasih contoh, saya jelaskan sedikit. Nah, kalau A itu untuk ikhtiar, maka pak gandengannya ada am, bukan au. Nah, itu perlu ketahui ya. Gandengnya apa? Pakai am, bukan pakai au. Kalau pertanyaan A. Nah. Kholos? Nah, iya. Tapi kalau hal yang sifatnya ikhtiar, pertanyaan sifatnya ikhtiar, pakai au. Nah. Jadi A, gandengannya am. Enggak bisa aqabla al-adhani dhahabta ila al-masjid aw ba'dahu, maknanya sama saja, cuma pemakaiannya salah. Hadza khata. Baik. Ya, coba kasih contoh lain untuk pengembangan. Asafarta ila makata. Ba'da yaumin. Mana abnya? Asafarta ila makata. Naam. Ba'da usbu'in. Ada amnya? Qabla usbu. Qabla usbu. Iya, kalau dhahab am. Safarta kan sudah terjadi kan? Ya. Nah. Ya. Asafarta ila makata. Naam. Qabla usbu'in am ba'da usbu'in. Enggak tepat juga. Karena sudah terjadi. Oh. Iya. Kalau di sini, memang pas kena azan ya. Qabla azan atau ba'da azan. Nah. Nah, kamu pergi, arti kamu pergi ke masjid sudah terjadi. Ini kan zahabta, itu kan telah terjadi. Kamu, umpamanya kamu pergi masjid kemarin, sebelum azan atau sebelum azan? Setelah azan atau sebelum azan? Nah, di sini untuk memakai ba'da itu tepat. Ya. Abu Safir itu, Ustaz. Nah, mada? Enggak. Kalau apa? Sebelum sepekan atau sepekan yang lalu, berarti fi'ilnya fi'il madhi. Madhi. Nah. Sepekan yang lalu. Ini qabla usbu. Iya, qabla usbu. Asafarta ila makata qabla usbu. Asafarta ila makata qabla usbu. Qabla usbu. Baik. Bisa kasih contoh yang lain yang pakai am? Am. Masalan Sebelum apa? Sebelum masuk atau setelah masuk? Sebelum masuk, sebelum atau sebelum bel atau setelah bel. Itu juga bisa. Qabla al-jaras atau ba'da al-jaras. Qabla al-jaras. Coba bikin kalimat itu. Qabla al-jaras atau ba'da al-jaras atau ba'dahu. Atadkhulul fasla. Qabla al-jaras am ba'dahu. Nah, ini berarti kalau pakai fi'il mudhari berarti apa? Kebiasaan. Berarti perbuatan yang senantiasa terjadi. Nah. Jadi atadkhulul fasla qabla al-jaras am ba'dahu. Apakah kamu masuk ke kelas sebelum bel atau setelah bel? Ini menunjukkan apa? Yang sifatnya terus menerus. Ya, dilakukan. Kalau dia pakai fi'il mudhari. Kalau yang sifatnya sudah terjadi, tidak menunjukkan akan datang, berarti harus pakai apa? Fi'il madhi. Iya. Adakhalta al-fasla qabla al-jaras am ba'dahu. Nah, itu ditanya adalah masuknya telah lalu. Itu harus dipahami penggunaannya. Jadi kalau menjelaskan tentang telah lalu berarti apa? Pakai fi'il madhi. Kalau yang menjelaskan kebiasaan dan itu dilakukan terus menerus, maka pakai apa? Fi'il mudhari. Jadi qabla itu sebagai apa? Dorof zaman. Ya, ba'da juga dorof zaman. Dorof zaman. Ahsan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair ya Ma Abdillah. Alhamdulillah terjawab barakallahu fiik dan beberapa contoh juga disebutkan. Kita berikan kesempatan kembali, silahkan di belakang Ummu Abdillah di 0218236543. Masih di latihan terkait dengan maf'ul fih, zarfu zaman dan makan. Anda bisa menghubungi kami kembali. Dan pertanyaan pesan singkat silahkan Anda bisa ajukan di 0819896543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Fawaz. Ummu Hanif. Ummu Hanif, baik. MasyaAllah, ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya Ummu Hanif. Baik. Rakam? Sabah. Iya. Tolong kecilin ya. Sabah. Sabarta tawilan. Sabarta? Tawilan. Tawilan. Au, sabartu bisatu bisata bisati. Naam. Iya. Taib. Di mana dharab di sini? Tawilan. Tawilan ya. Dharab apa? Dharab zaman. Zaman. Taib, ini dikatakan apa? Naib an dharab. An dharab. Takdirnya apa? Waktan tawilan. Nah, sabarta waktan tawilan. Jayid. Naam. Apa artinya? Engkau bersabar dalam waktu yang lama. Ahsan. Tapi misal akhir, contoh lain? Apa itu saja? Intazartuka tawilan. Naam. Intazartuka tawilan. Nah. Saya menunggumu cukup lama. Cukup lama. Oh. Ay, intazartuka waktan tawilan. Iya. Ana masalah jalastu huna tawilan. Oh, bisa saja. Bisa. Jalastu huna tawilan. Nah. Saya duduk di siapa? Duduk. Lama. Bukan tinggi artinya di situ. Iya. Jadi tidak selamanya tawil itu arti tinggi. Bisa tinggi, bisa panjang, bisa lama. Tergantung penggunaannya. Nah, kalau kita katakan jalastu tawilan, berarti apa? Waktu di situ, lama. Ay, jalastu huna waktan tawilan. Taib, rakam? Samania. Nimta kullal layla. Nimta? Nimta kullal layli. Bukan kullal layla. Oh, mudhaf ilaih Ustaz ya? Iya, mudhaf ilaih. Kullal itu mesti digabungkan, diidhafakan. Saya nimtu, nimta bisa nimtu Ustaz ya? Iya, bisa nimta, bisa nimtu, bisa nimti. Iya. Nimta kullal layli. Naam. Engkau tidur setiap malam. Wah, oh, ini dia, bukan setiap malam. Kalau malam setiap ini? Malam itu kulla lailin. Oh, menakir Ustaz. Kulla lailatin. Iya. Ini kulla lail. Oh, apa maksud kulla lail di sini? Berarti malam ini. Hah? Malam ini, Ustaz. Enggak. Sepanjang malam ini. Nah, apa? Kulla lail sepanjang malam. Oh, iya. Jadi ketika nakirah beda dengan ma'rifah Ustaz. Iya, karena lail ini kan isim apa? Bukan menunjukkan isim satu malam. Lail itu bukan menunjukkan satu malam. Kalau satu malam itu lailah. Nah, lail itu kan isim jenis. Isim jenis lail. Jadi kullal lail berarti maksudnya apa? Kan semua malam artinya. Artinya apa? Sepanjang malam. Sepanjang malam. Iya. Iya. Nimta kullal lail. Kamu tidur sepanjang malam. Ya. Bukan setiap malam. Kalau setiap malam, kulla lailin. Lailin atau lailatin. Kulla lailin. Ya. Itu setiap malam. Seperti kullu talibin. Arti kullu talibin. Kullu talibin semua murid. Setiap murid. Setiap murid. Nah. Ya, masing-masing murid. Kullu talibin. Kalau setelahnya jamak, kullu tullab. Semua siswa. Semua. Iya. Semua murid. Siswa atau semua murid. Nah. Jadi kullal lail. Masa semua malam. Maksudnya sepanjang malam. Iya, maksudnya malam apa? Awal sampai akhir malam. Iya. Baik. Mana dharab di sini? Kulla. Iya, kun. Kulla. Nah ini apa? Badal daripada apa? Daripada dharaf Ustaz. Badal daripada dharaf. Iya. Taib, At-tasi' as-sa'ataini nimta am salasa sa'atin. Naam, as-sa'ataini nimta am salasa sa'at. Taib, mana dharaf di sini? Sa'ataini. Sa'ataini, iya. Ini dharaf dia. Terus ada lagi dharafnya? Kalau salasa, ma'tuf ya. Ma'tuf, na'am. Ma'tuf ke sa'ataini. Tapi bisa di-i'rab? Istifham. Mabni alal fathi fi mahalli. Apa? Adatul istifham atau hamzah al-istifham. Hamzah al-istifham. Istifham, na'am. Di mahali nasbin zarfun. Oh, enggak, itu kan huruf bukan isim. Oh, huruf Ustaz ya. Iya. Jadi siapa? La mahal mi'rab. La mahal mi'rab. Karena dia bukan isim. Enggak ada kedudukan di situ dia. Oh. Iya. Sa'ataini zarfun. Iya, zarfuz zaman. Zarfuz zaman. Nah. Mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya. Al-ya. Li'annahu musanna. Naam, li'annahu musanna. Nimta. Naam. Fi'lun madhi mabniyan 'ala sukun. Naam. Fi mabniyan 'ala sukun. Ittisali bi dhamir mutaharrik. Naam. Terus atta dhamir mutaharrik. Mabni dhamir muttasil mabni 'ala fathi fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il, iya. Am harfu 'athfin. Naam. Thalatha ma'tufun ma'tuf 'alayh. Ma'tufun 'ala. Ma'tufun 'ala sa'ataini. Salasa itu ma'tuf, bukan ma'tuf. Kalau ma'tuf alaih itu sa'atain itu ma'tuf alaihnya. Oh iya. Iya. Salasa ma'tuf ala sa'atain mansubun wala mutanasbihi al-fathah. Naam, iya. Sa'atin mudhafun ilaih. Naam, mudhafun ilaih. Majrurun. Majrurun wala matujarrihi kasrah. Al-kasrah. Taib. Bisa kasih contoh lain? Misal akhir. Sama sa'atai Ustaz. Coba tukarlah. Tapi ungkapan hampir sama dengan ini. Itu kan okay. Nim tanya apakah kerja atau bagaimana? Oh. Sa'ataini safarta ams. Naam. Khamsa sa'atin. Jauh amat ya. Taib. Au khamsa sa'at. Khamsa sa'at amilta am arba sa'at. Naam. Ya kan? Hmm. Khamsa sa'at amilta am sab'a sa'at am thamania sa'at. Thamaniyata sa'atin. Thamania bukan thamaniyata ya. Iya, muannas ya, ma'adidnya na'am. Iya, taib ahsan. Taib, alaqam ashra. Alaqam ashra, aina makasta hadhil muddata. Naam, aina makasta hadhil muddata. Apa artinya? Di mana kau tinggal saat ini? Di mana kau tinggal? Saat ini. Nah, saat ini. Taib. Ini dua bersusah dia. Mana dharab di sini? Aina sama hadhi. طيب أينانيا ظرف أين ظرف مكان فهم يا كان دي مانا كان تنقل ساتيني بطول سبيع يا بطول نعم يعني أين مكثت هذه المدة نعم طيب جب دي اعرب إذن أين اسم استفهام نعم مبني على الفتح في محل نصب يا ظرف مكان نعم صحيح ظرف مكان مكست فعل ماض مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك نعم التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل نعم صحيح هذه ظرف الزمن ها هذه المدة هذه ابا اسم هذه اشاره هذه ظرف زمن استاذ هذه اسم الاشاره هذه اسم الإشارة نعم مبني على الكسر على الكسر في محل رفع في محل نصب في محل نصب ظرف الزمن ظرف زمان نائب أو في محل نصب نائب عن نائب عن الظرف عن الظرف يا المدة بدل بدل يا نعم بدل منصوب منصوب على متنصب فتحة نعم فتحة ظاهرة في آخره نعم أحسن بارك الله فيك. Sebentar saya tanya Ustaz. Ini pada hadis kan ada dzarafnya nih Ustaz. Man qara suratul kahfi fi yaumil jumu'ati adha lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Kenapa? Yang pertama man itu bukannya menjazmkan dua fi'al Ustaz. Coba ulang kembali. Man qara suratul kahfi fi yaumil jumu'ati adha lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Iya, man itu kan man syartiyah. Naam. Terus kenapa? Bukannya dia menjazmkan dua fi'il, tapi ini fi'il madhi, Ustaz. Nah, kalau dia fi'il mudhari baru dia majzum. Oh, kalau gitu. Nanti fi mahal, Ustaz. Fi mahalil jazam. Oh. Jadi fi'il syarat itu tidak selamanya harus fi'il mudhari. Oh, seperti yang lalu Anda tanyakan itu, Ustaz ya? Oh iya. Naam. Lalu jawab syaratnya adha'lahu, Ustaz. Iya, betul adha'. Seperti man jadda wajada. Iya, man jadda wajada man apa? Isim syart mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Oh, gitu. Nah, Ustaz. Jadda fi'il syarat. Wa huwa fi'il madhin mabni ala fathah fi mahalli jazm fi'il syarat. Oh, fi mahalli jazm ini. Iya, fi mahalli jazm fi'il syarat. Fi'il syarat. Nah, itu dia fi'il syarat. Lalu wajadanya? Wajadanya jawab syarat. Jawab syarat. Fi'il ya, fi mahalli jazm juga jawab syarat. Sama iya. Dengan adalah juga sih. Jadi yang fi mahal jazmnya iya. Jawab syarat. Iya, pokoknya kalau dia bukan fi mudhari, maka i'rabnya fi mahal jazm. Oh. Lalu yang ini yang ma baina jum'atain ini di i'rab seperti apa, Ustaz? Baina kan dzaraf itu. Naam. Jadi iya. Ma-nya mubtada, Ustaz. Kenapa? Ma baina jum'atain. Coba ulang kembali. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Ma, iya, ma itu sebagai isim mausul maf'ul bih kan? Oh, maf'ul dari adha'a, Ustaz. Iya, adha'a. Oh. Menerangi ma baina. Menerangi apa di antara dua Jumat. Jadi bagi maf'ul bih. Jadi gabungan antara masa bainanya? Enggak, baina itu silatul mausul kan? silatul. Oh, isim mausul mesti ada silah. Silahnya imma jumlah fi'liyah wa imma jumlah isma wa imma syibhul jumlah. Oh, jadi tetap mak juga membutuhkan silatul mausul. Oh iya, mesti. Sama dengan alladhi. Sama, iya. Oh, mesti, iya. Alhamdulillah. Nah. Jelas, baik Ustaz. Syukran jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Muhanif. Barakallah fiik. Baik, sudah terjawab semua Ustaz ya. Latihan keempat, 10 pertanyaan yang disampaikan tadi jawab oleh Muhanif. Dan pertanyaan terkait dengan hadis. Jazakallah khair, barakallah fiik. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, kita lanjutkan di latihan yang kelima. Silakan. Bagi para pendengar Roja yang mungkin baru bergabung dalam latihan yang kelima di pelajaran ke-12. Masih terkait dengan maf'ul fi di 0218236543. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya, sudah dengan masuk. Dengan Idhan di Palu. Pak Idhan di Palu. Ahlan wa sahlan ya. Pak Idhan. Silakan, Ustaz. Tafadhal. Nah, ma'akal kitab au tushayt tilfaz. Ada kitabnya? Saya tidak ada kitab. Taib, bisa dilihat di TV. Taib, nah. Saya mau tanya Ustaz. Oh, ini nanya, iya silakan. Iya. Itu kan tadi ada contoh sobartu towilan. Iya. Betul. Apakah tawilan itu bisa menjadi an-naib anil maf'ul al-mutlaq? Ah, naib an maf'ul mutlaq. Al-maf'ul mutlaq. Iya. Iya. Betul. Kan sama dalam Al-Qur'an kan? Betul. Wadhkurullaha katsiran. Betul. Wadhkurullaha katsiran ai dzikran katsiran. Iya. Tapi di sini dia lebih tepat kepada dzaraf. Kena menunjukkan masa. Oh iya. Menunjukkan masa. Tawil di sini bukan apa, tapi lama. Ya, jadi lebih tepat kepada dzaraf dia. Jadi jalastu tawilan. Jalastu waqtan tawilan. Oh ya, iya. Tapi kalau di apa? Kalau naib ditakdirkan jalastu julusan tawilan, ya bisa saja itu sebagai apa? Naib an maf'ul mutlaq. Betul, iya. Iya. Makanya kalau di sini bisa di-i'rab sebagai dzaraf. Karena tergantung takdir sebetulnya. Kalau di sini sabartu tawilan ay sabartu waqtan tawilan. Nah, di sini lebih memang ini apa? Perbedaan tipis sebetulnya. Halo? Perbedaan tipis. Iya. Ya, betul ada naib an maf'ul mutlaq itu sifatuhu, muradifuhu, kemudian lafaz kullu. Lafaz kullu, lafaz ba'du juga apa naib an maf'ul mutlaq. Lafaz hadza juga maf'ul mutlaq, bisa naib an maf'ul mutlaq. Nah, itu ada kaedah-kaedahnya. Nah. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, bisa saya membaca itu, Ustaz. Iya. Silakan, Pak. Ya, silakan. Fadhal. Yang nomor rakam 5. Iya. Rakam 5. Nomor 5. Khamsah. Ayin zurufal zamani wal makani fil ayatil karimatil atiyati. Naam, jayid. Naam. Terjim awalan. Tentukan zarab zaman dan makan pada ayat yang mulia berikut. Isaiah, taib, ahsan. Taib, rakam 1. Waja'u abahum isya'an yabkuna. Naam. Waja'u abahum isya'an yabkuna. Yabkuna. Iya. Mana dharaf? Isya'an. Isya'an. Dharaf. Ay dharaf? Dharaf zaman. Dharaf zaman. Iya. Ay fi waktu isya' ya. Mansub. Iya. Taib selanjutnya? Iya. Rakam. Rakam tsani. Naam. Wa banayna fawqakum sab'an shidadan. Shidada. Taib, mana dharab di sini? Sab'an. Sab'an? Betul yakin? Dharab zaman. Dharab zaman. Apa arti di situ? Ya. Betul itu. Faukakum. Faukakum. Fauka. Fawbanaina. Zarab apa? Zarab apa? Zarab makan. Zarab makan. Mabni ya. Mu'rab? Mu'rab. Mu'rab ya. Dia mu'rab ya. Bukan mabni. Karena terkadang bisa apa? Bisa masuk huruf jar minal fauqi, min fauqi. Iya. Iya, itu mu'rab. Jadi apa? Mu'rab. Fauqa dzarfu makan. Fauqa. Ya. Dzarful makan mansubun bil fathah. Bil fathah. Mudhaf kum dhamir mudhaf ilaih fi mahalli jar. Iya. Baik, sab'an jadi apa situ? Wa banaina fauqakum. Naam. Bukan tamis. Bukan. Bukan itu maf'ul daripada banaina. Maf'ul bi. Oh, banaina. Iya. Mana banaina? Oh iya, banaina bimana bana ya bani ya. Iya, banaina. Oh iya iya. Apa yang dibangun sab'an? Maksud ya, kami membangun di atas mereka 7. Nah, sab'annya apa? Ya. Maksud apa? Sab'an samawat. Itu maksudnya. Sab'an adalah sab'an adalah 7, apa 7 langit. Sab'an samawat. Iya. Iya. Nah, syidada ai qawiyyah. Kokoh. Iya, qawiyyah. Iya, itu apa? Na'at. Naam, na'at pada sab'an. Karena sab'an itu sab'an samawat itu maksudnya. Iya. Iya. Baik, ats-tsalits. Ya. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa naharan. Iya. Mana dharab di sini? Lailan wa naharan. Lailan dharf zaman, zaman. Naharan kadzalika. Kadzalika huwa ma'tuf, ha? Ma'tuf ala lailan. Ada huwa ma'tuf. Iya. Iya. Sahih. Baik, ar-rabi. Ar-rabi wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Taksibu gadan. Naam. Gadan. Gadan. Zarf. Zarf zaman. Zarf zaman. Iya, sahih. Sahih. Naam. Wa qila al-yawma. Naam. Nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha. Hadha. Tayyib. Al-yawma. Dharab. Dharful zaman. Dharful zaman. Mansub al-fathah. Ada lagi dharul zaman? Ya, yaum, yaumi. Yaumikum hadha. Yaumi? Liqa'a yaumikum hadha. Yakin yaumi? Kan dharab itu mansub ya. Dharab itu mansub. Iya, iya, iya. Kalau dia sudah masuk huruf jar, tidak dikatakan dia sebagai dharaf lagi. Iya. Iya. Di sini ketika dia jar, kenapa jar di sini? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, ketika dia suruh mudhaf, tidak dikatakan dia apa? Sebagai? Zaraf. Zaraf di dalam urai jabatan kata. Iya. Iya, mudhaf ilaih. Cukup mudhaf ilaih. Walaupun, iya. Iya. Taib, jadi zaraf hanya baik, satu. Baik, Ustaz. Iya. Hanya al-yum. Al-yum. Ahsan. Barakallah fiqh. Iya. Masya Allah. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Nah. Di Palu, barakallah fiqh. Mulahadzah thayyibah, jayidah ya, terkait dengan tadi disebutkan sabartu tawilan. Baik, barakallahu fik. Masih ada tersisa 3 nomor di latihan yang kelima. Silakan di 0218236543. Mungkin kita habiskan sebelum kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Ahmad Tahir Ustaz. Ahmad Tahir. Dari mana? Ya di Madura. Ahlan, Ahmad Tahir. Masya Allah. Saya kasut. Tafadhal. Ya, mau nanya nih Ustaz. Oh iya iya. Tafadhal. Mau nanya maful mutlak. Ahmad Tahir sebelumnya mungkin dikecilkan dulu volume suara TV radionya, ada feedback. Iya iya. Biar lebih jelas suaranya. Tafadhal iya. Ya. Silakan. Iya Ustaz. Iya. Halo, silakan. Kapan maf'ul mutlak itu bisa dibuang Ustaz? Apakah harus diketahui artinya dulu atau bagaimana seperti hamdan wa syukran lillah? Oh, gitu ya. Mau tanya bentuk aslinya itu bagaimana? Sudah cukup. Dan yang kedua anu ini Ustaz. Yeah. Teman saya ini ada yang ikut anu apa masuk Syiah itu Ustaz. Ketika ditalkin sama teksnya itu ada bacaan begini Ustaz. Yeah. Anna amirul mu'minina aliyan waliyullah. Apakah harus aliyun atau aliyan yang benar itu Ustaz? Ulang kembali. Anna amirul mu'minina aliyan waliyullah. Anna atau ana? Anna Ustaz. Anna? Iya, Anna atau ya, Anna, ina? Anna. Anna Ustaz. Baik. Anna. Apakah aliyun atau aliyan yang benar itu Ustaz? Taib. Iya cukup itu Ustaz. Taib ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Tahir. Barakallahu fiik di Madura. Hamdan wa syukran lillah. Nah, hamdan wa syukran lillah itu kan sudah kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu di maf'ul mutlak naib an amilihi namanya. Jadi nanti ada masdar apa? Naib maf'ul mutlak naib an masdarihi. Masdarnya maf'ul mutlaknya dibuang tapi penggantinya adalah bisa bentuk muradif, bisa bentuk sifat dan bisa juga bentuk kata hadza dan sebagainya, tapi itu ada syaratnya. Iya, tapi enggak mungkin kita menjelaskan di sini. Salah satu tanda kalau dia kullu mudhaf kepada masdarnya, seperti dalam Al-Qur'an, fala tamilu kullal maili. Al-mail itu kan masdar daripada tamilu kan? Berarti kulla itu adalah naib an maf'ul mutlak naim an masdarihi. Demikian juga qatala ar-rajulu as-sariqa hadzal qatlar rahib. Berarti hadza itu naib an masdarihi. Karena setelahnya itu badalnya dalam disebutkan dharafnya. Apa disebutkan apa? Masdarnya. Nah, ada istilah apa? Naib an amilihi. Maf'ul mutlak naib an amilihi. Itu tadi apa? Hamdan kathiran syukran jazila. Ay ashkuruka syukran jazila. Jadi dibuang amilnya. Jadi dibuang amilnya, tinggal maf'ul mutlak menempati tempat amilnya. Nah, ini dalam bahasa Arab itu masya Allah, itulah bahasa Arab itu kaya dengan pembeda, apa kaya dengan uslub. Makin apa dibuang itu bahasanya makin tinggi sastranya. Ya. Tapi itu pembuangan itu tidak sembarangan, ada aturan. Dalam hadis kan itu ketika Rasulullah melewati keluarga Yasir yang sedang disiksa. Apa kata Rasulullah? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah au kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Rasulullah mengatakan sabran ala Yasir. Ala Yasir, ya ala Yasir gitu. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Nah, apa takdirnya? Isbiru sabran. Jadi sabran itu adalah maf'ul mutlak naib an amilihi. Jadi ada amilnya yang dibuang. Jadi konteks seperti inilah yang apa? Yang sering terjadi amilnya dibuang. Tapi yang kedua tadi pertanyaannya apa tadi? Anna. Iya. Secara bahasa kita lihat. Jadi saya tidak tahu terlihat karena anna itu banyak maknanya. Apakah maksud inna? Ya kalau dia maksud inna, inna di awal mesti inna, enggak boleh baca anna. Iya. Atau anna ya innu merintih, ada lagi. Jadi anna ya innu, apakah dia maksud itu anna atau fiil? Ya, fiil apa? Fiil madhi. Anna ya innu merintih. Nah, saya tidak tahu usulnya usul apa tadi. Kalau jelas tadi Pak, anna dia anna ya aliyah, anna aliyan ya. Lina. Anna aliyan waliullah. Ya itu batu, kalau dia menguatkan inna aliyan waliyullah bukan anna, karena inna itu kalau tak di awal mesti kasro inna, kasro hamzah, tidak ada dibaca anna di awal, mesti inna aliyan. Nah, inna aliyan sahabiyur rasulullah atau waliyullah. Nah, وكل الصحابة أولياء الله. أقرأ. وكل الصحابة أولياء الله. نعم صحيح. ليس علي فقط، كل الصحابة. طيب سيد. جدي لك أسلوب يا أسلوب بحاسة. يا كلو إن للتوكيد مستي إن لا بيسا أن. يا. طيب. Demikian Pak Ahmad Tahir di Madura, barakallahu fiik. Demikian yang bisa kita sampaikan ya, jawabannya Ustaz. Lihat, lihat apa? Lihat kalimat secara sempurna. Nah, Ustaz. Dari ujung sampai ke ujung tidak bisa kita menghukumi bahwa ini maksudnya. Nah, kalau usulnya begitu tadi anna apa? Dia bikin takbir ungkapan anna aliyan waliyullah. Enggak bisa itu, kalimat itu salah, mesti inna. Iya. Nah, inna aliyan khalifatu Rasulillah. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Masih ada tersisa 3 nomor. Kita tuntaskan mungkin insya Allah di malam ini. Silahkan bagi pendengar yang lain di belakang Bapak Ahmad Tahir dari Madura. Iya, halo. Silahkan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Abdurrahman, mohon maaf sedikit diketikkan volume suara TV atau radionya, ada feedback. Tapi Umu Abdurrahman dari Padang, silakan. Rakam sita. Yang halaman berapa? Safha mi'ah wa wahid. Safha mi'ah wa wahida. Iya, halaman 101. Oh, ya. Hati. Naam. Salasa jumalin. Salasa jumal. Jumalin. Ya. Jumalin. Apa ni? Tahwi. Tah. Naam, tahwi. Tahwi kulli wahidatin minha. Kullu, ya, bukan kulli, kullu. Kullu. Naam. Kullu wahidatin minha. Iya. Adadan. Adadan. Naam. Naba. Naba anil zarfi. Anil zarfi, iya. Coba terjemahkan dulu. Berikanlah tiga. Nah, berikan tiga kalimat. Kalimat. Iya, kalimat yang sempurna ya, kalimat. Iya. Tahwi kullu wahidatin. Apa ya artinya, Ustaz? Mencakup kullu wahidatin minha. Tahwi kullu. Nah. Jadi tahwi itu mencakup. Makanya fahwal kita. Fahwa kalau kita di biasa di belakang ada fahwa kan, masuk afahras. Oh. Nah, itu apa? Indeks ya. Iya. Nah, karena di situ menjelaskan cakupan yang ada di kitab itu. Jadi tahwi. Nah, yang mencakup. Mencakup setiap kullu wahidatin masing-masing. Nah, jadi datangkan tiga kalimat masing-masing dari ketiga tersebut. Ha kembali mana? Kullu wahidatin min ha. Ha kembali ke mana? Kembali kepada ke salasa jumal kan? Iya. Iya. Kalau itu apa? Kita terjemahkan dulu kullu dulu, nanti baru fiilnya. Jadi datangkan atau berikan tiga kalimat masing-masing. Masing-masing kalimat tersebut mencakup adadan. Naba anil zarfi. Arti adadan bilangan. Mencakup bilangan pengganti zaraf. Iya. Pengganti zaraf. Nah, berarti apa? Setelah angka bilangan harus menunjukkan zaraf. Baru adat itu bisa dikatakan naib ani dzaraf. Iya. Kalau dia bukan apa? Setelah bilangan bukan dzaraf, maka belum tentu bisa dikatakan dzaraf dia. Enggak bisa dikatakan dzaraf. Contoh, makastu fi Jakarta salasata awamin. Makastu fi Jakarta salasata awamin. Nah, jadi makastu, saya tinggal di Jakarta. Kapan tinggalnya sudah terjadi ya? Saya tinggal di Jakarta salasata awamin. Mana bilang ini? Salasa kan? Nah, ya. Di situ kan sebagai apa di situ? Sebagai zaraf, pengganti ya. Dia bilangan pengganti zaraf. Nah, kenapa setelah salasata sebagai tamyiznya itu dalam bentuk zaraf? Salasata awamin. Nah, begitu lebih kurang contoh. Adat sebagai pengganti zaraf. Dapat ini ya? Sudah dapat ini? Pemahamannya? Maksudnya, udah usah. Iya. Tapi... jadi, ya, betul. Kalau adat itu bermacam-macam kedudukan kalimatnya. Enggak mesti zaraf. Ya, bisa maf'ul bi, bisa maf'ul mutlak. Dan macam-macam. Naib. Iya. Jadi ini kita bicara dengan zaraf. Kalau ma'dudnya itu dalam bentuk zaraf. Salah itu adat. Ma'dudnya setelah adat. Itu katakan tamyiznya. Kalau dia dharaf. Nah, contoh lain. Sumtu. Nah, saya puasa berapa hari? 5 hari. Nah. Saya puasa di bulan Ramadan. Sumtu fi Ramadan. Baik. Saya puasa Ramadan selama 5 hari. Nah, sumtu Ramadana salasat khamsata ayamin. Iya. Sumtu Ramadana khamsata ayamin. Iya. Nah, semacam itulah kalau dia ada sebagai dhaf, mengganti dharaf. Tapi mungkin ada baiknya kita tunda di minggu depan ya. Karena ini kalau sudah mengasih contoh agak berat, panjang. Maka itu kita kasih kesempatan Ustaz Ihsan kepada para peserta juga. Mempersiapkan diri untuk latihan-latihan selanjutnya. Karena ini semuanya ini apa? Diminta contoh ini. Dari nomor 6, nomor 7, nomor 8, ini minta contoh. Cobalah dipersiapkan sebelum datang waktunya minggu depan. Mudah-mudahan bisa ketemu. Insyaallah. Jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebagaimana disampaikan dan kita butuh waktu untuk memberikan contoh-contoh tersebut, silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk mempersiapkan di nomor 6, 7 dan 8 ya, dan contoh-contoh yang akan diberikan silakan nanti kita akan simak kembali di kesempatan pekan yang akan datang. Di penghujung kajian ada beberapa pertanyaan yang telah masuk, kami akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, untuk zarfu zaman atau zarful makan, apakah ada satu kalimat yang bisa dimaknai keduanya, Ustaz? Apakah zarfu zaman juga dan zarful makan? Maksudnya apa itu? Satu kata, bisa dimasuki atau bisa dihukumi keduanya, baik zarfu zaman atau zarful makan. Tidak bisa. Kalau dzarf makan, ya dzarf makan. Kalau dzarf zaman, ya dzarf zaman. Iya. Jadi kalau dia, kalau menunjukkan tempat, berarti dzarf zaman. Kalau menunjukkan waktu, berarti dzarf makan. Tidak bisa satu kata mengandung dua makna. Tidak ada itu. Apa iya. Akan? Tapi kalau ada satu kata, dia bisa juga menjadi dzarf zaman. Dan dalam redaksi yang lain juga bisa menjadi dzarf makan. Itu betul bisa tergantung. Mungkin maksudnya seperti itu kan. Nah, tergantung itu biasa mudhaf ya, tergantung mudhaf ilainya. Nah, tergantung mudhaf ilainya apakah mudhaf kepada menunjukkan makna waktu atau makna tempat. Masih mungkin. Taib, jazakumullah khairul jazak. Masih mungkin berikan contoh. Tadi contoh waktu permasalahan apa? Baina mungkin sorry. Nah, kalau baina itu apa? Baina itu dharab makan ya. Ya, dharab makan. Ya. Jalastu baina Muhammad wa Ali. Sama baina baina adzanain mungkin. Baina enggak tetap aja dharab makan. Ya. Nah, tetap itu dharab makan, baina adzanain. Tetap itu kan baina itu kan bukan tempat, ya. Nah, biasa itu akan seperti lafaz kullu, lafaz ba'du yang menunjukkan apa? Seperti juga adat, ya, tergantung makdudnya. Kalau makdudnya bukan tempat, berarti dia dharab makan. Kalau makdudnya waktu, berarti apa? Menunjukkan apa? Dharab makan. Makan saya. Jazakallahu khair, kami angkat kembali perkataan qattun dalam bahasa kita diterjemahkan apa yang sebaiknya? Qattu. Ya. Kemarin kan sudah ada syaratnya ya. Kalau untuk qattu itu adalah digunakan dzaraf ini menunjukkan mencakup semua zaman tapi dia harus di dunia nafi. Ya. Contoh alam lam usafir ilaiha qat. Coba lihat kembali di 98. Nah, lam usafir ilaiha qattu. Jadi saya tidak pernah. Jadi bisa saya tidak pernah sekalipun ke sana. Iya. Yeah. Jadi saya tidak pernah sekalipun ke sana. Dan dia zarf zaman, yeah. Sah? Iya, yeah. Ini kan zarf zaman. Nah. Yeah. Digolongkan zarf zaman. Baik, saktafi bi hadzal qadar. Iya, contoh lagi mata akhartu an amali qattu. Baina. Nah, mata akhartu an amali qattu. Apa artinya saya tidak pernah. Iya, terlambat. Dan diletakkan selalu di belakang. Oh iya, betul, letakkan setelah belakang dan dia harus kalimat manfi. Penafian. Naam. Baik, jazakumullahu khairu jazaa ala husni istima'ikum wa ishtirakikum wallahu alam. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.